Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risala wa ataital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah hatta atakal yakin. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjini mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis saking Anas bin Malik. Wa akhraj Tirmidzi aidan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh nang aku ngene, ya bunayya hi anakku, in qadarta antus bi hawatamsi lekon isona Anas isu-isu sore-sore, walaisa fi qalbika khisyun, dan hatimu tidak ada rasa khidun, tidak ada hilun, li ahadin fa'al. Untung apa bu, isu gadu rasa dendam, gadu rasa sengit, gadu rasa iri, kerjakan. Sebab hal itu dari sekalian Nabi termasuk sunnatku. Sumakola ya bunaya wa zalika tamkunu mungkunu napaniku laisa fil qalbika hisyun min sunnati termasuk tindak lampaku. Wa man ahad tafsi sunnati sapa wong sing aku seneng ambek aku, seneng ambek sunnatku, laqad ahabani, maka orang itu berarti cinta kepada saya. Lah wong iku cinta ambek aku, insyaallah besok wong iku ambek aku bareng-bareng mlebu nang swargane Gusti Allah. Niku janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin, para bapak ustaz, khususipun jamaah Masjid Agung yang insyaallah dipunmulakan dening Allah taala pada hari Jumat yang lalu, kula niki ansah surat. Kirang saking pundi? Nggih, sing jelas rupane niku surat teko Syiah. Ini persis bagaimana surat yang disampaikan di wonten ing majalah Kiblati. Rasulun Al-Karam Ustaz Basir Abdul Hamid mau saking cilik dilangkan. Tulungaken. Rupane kare salam, langsung awan bali. Wis kate salam berarti amplop. Langsung ya. Langsung ya. Enggak ada adab ini ya. Astagfirullah. Astagfirullah ya. Haji Nur Khalis, Anda selalu mengkafir-kafirkan orang di dalam masjid lagi. Kalau orang yang Anda kafirkan itu bukan orang kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada Anda sendiri. Ingat-ingat itu. Niki tengkulo. Jadi ini nerholis. Anda, kamu. Ini gak ada salam. Assalam gak ada. Gak ada salam, gak ada wassalam, gak ada amplop, gak apa-apa. Ya. Ya, sehingga ini, pekerjaan uang siang, ini gak diadab sama sekali. Hari Jumat. Dan sempat saya untuk menemani mempersiapkan jawaban ini. Kula matur dan para bapak, para sederek khususnya pendengar wonten ing radio kampung-kampung niki, kula Nurholis bin Haji Mustari selama pengajian wonten ing Masjid Agung Bangil, sekalipun saya tidak pernah sipulan kafir, tidak pernah sama sekali. Seiko murtad, tidak pernah sama sekali. Keranten niku sudah pesan oleh Habib saya, termasuk guru saya di Pekalongan, ingin menika Habib Thohir bin Abdul Al-Kahf. Wonten Pekalongan iki. Waktu kula pengajian teng Tegal, kula mampir Nur dalam Habib. Inti saya peringatkan, jangan sekali-kali menyebut nama dan jangan sekali-kali menyebut yayasan. Ya kami silakan lah niki Pak. Jadi kula selamat pengajian ke masjid niki sekalipun belum pernah mengkafirkan seseorang. Tapi lah Syiah Islam Syariah, iya panjeni. Nggih panjeni. Lah Rafidho, nggih panjeni. Lan dodolku niki takno atiku, itu yang saya kafirkan adalah orang-orang Syiah Isna Asyariah, termasuk orang Rafidho. Jadi yang jenenge maling teriak maling, maling teriak maling, dheweke ngafir ngafir sahabat Abu Bakar kafir, Umar kafir, Abu Hurairah kafir, si kafirnya kula. Itu namanya maling teriak maling. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini juga pernah disampaikan di Masjid Kiblat, di Majalah Kiblat gitu ya. Ya apa, Masya Allah. Kalau betul kitab Hakikatu Syiah, kalau betul buku karangane Sukhiri, dan yang penting saya bawa kitab namanya As-Sunnah wa maka natua tajtasi islami. Niki hadiah saking guru kula Al-Habib Ahmad bin Husin bin Al-Bakar As-Sagab. Waduh, karangane Dr. Mustafa As-Sibai, karangane Dr. Mustafa As-Sibai. Bagaimana beliau mengkonter masalah niki? Rungokno he wong sing takon, rungokno niki ya. Wadah mereka tuan terangat ni ngeten Pak. Pirase mereka diku muning ngeten. Kala Abdul Muhsin fi kitabih bi anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqan kafiron. Kenapa? Kula sama sekali tidak pernah mengkafirkan seseorang. Dan ini kemana ini? Yang saya kafirkan adalah orang-orang Syiah Isna Asyariyah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah munafik dan kafir. Padahal Abu Hurairah ini Masya Allah Pak, Abu Hurairah itu menceritakan hadis 5200 lebih hadis. Lah Abu Hurairah itu kafir, berarti hadis-hadis yang dibawa beliau itu palsu kabeh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Habib jadid, bagaimana ini? Bagaimana ini? Sampai sasarannya itu dari Hurairah kan jadi Nabi sasarannya itu. Ulangi lagi. Bi anna Aba Hurairah radhiyallahu an kana kafiron kana munafikan kafiran. Terusan ini gak enak. Gak enak terusan ini. Wa anna rasula qad akhbaro anhu bi annahu min ahlin nar. Jare ini kapan Kanjeng Nabi dawuh ini kapan? Di mana-mana kitabnya? Kanjeng Nabi cerita lek Abu Hurairah termasuk ahli neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kalau bikin bagaimana? Padahal niki halaman 9. Padahal niki terangaken rungokno niki rungokno he wong siah rungokno. Eh Asariah rungokno. Sak pancane genah-genah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'isu baina ashabi. Kanjeng Nabi niku selama hidup hidup di tengah-tengah sahabatnya. Betul? Nggih. Kanjeng Nabi selama hidup sejak sebelum menjadi Nabi sampai jadi Nabi sampai berjuang, beliau selalu di tengah-tengah para sahabatnya. Kana sallallam ya'isu baina ashabi tuna ayyakuna bainahu wa bainahum hijabun. Lah niki Al-Karam Ahmad Basir Abdul Hamid tuna ayyakuna bainahu wa bainahum hijabun. Kata-kata hijabun menurut pemahaman kula antara Kanjeng Nabi kali sahabat tidak ada penghalang. Para sahabat yang Kanjeng Nabi sembahyang, para sahabat yang jadi makmum, tidak ada penghalang sama sekali. Kanjeng Nabi yang pengawasan, para sahabat sing rungokno. Rungokno niki. Kanjeng Nabi yang dungo, sahabat sing ngamini, tidak ada penghalang sama sekali. Duna ayyakuna bainahu wa bainahum hijabun. Satu. Kedua, menurut pemaham saya, hijabun itu panjang sak masa. Kornu. Masa Kanjeng Nabi, generasi Kanjeng Nabi, hijabun. Lah saiki ditarik kesimpulan. Kula ini singaran kitab Al-Kahfi. Kula ini sing ngarap kitab Al-Kahfi, kitab rujukane wong Syiah Asy'ariyah ya. Sing 8 juz enggak ada kula, silakan wocon pecirit kon menan yo. Dul isine pecirit teman, masyaallah entek-entek habis. Kula ini niku hidup setelah Kanjeng Nabi seko angsa 300 tahun. Jadi kula itu lahirnya tahun 300 Hijriah. Terus aku tangkut tidak menang Kanjeng Nabi 300 tahun jadi ini. Ojo Kanjeng Nabi kan sahabat tidak menangi. Tabiin tidak menangi. Kok iso-iso ini? Wong-wong Zia itu percaya ambil hadis yang dibawa oleh kolene. Sementara kolene ini 300 tahun setelah Kanjeng Nabi. Lah sahabat. Barang Kanjeng Nabi. Sama sekali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawakan dicatat sahabat itu Kanjeng Nabi. Sahabat itu diwalik para sahabat yang kaya ngunu oleh tekun nulis Kanjeng Nabi yang berungono Kanjeng Nabi gak dipercaya. Kula ini yang toyoliku dipercaya, masya Allah. Ini apa? Kan gak kualik tekundi pak. 300 tahun setelah Kanjeng Nabi sedo baru kula ini itu lahir. Yo gak menangi belas. Lo hadis yang dibayar beliau itu loh. Kok beliau repot. Tiba oleh toyol itu loh beliau ya. Kok iso-iso ini dipercaya. Kok iso-iso ini kruh hadisnya. Tekan di hadisnya. Itu gak sahabat tau. Gak sahabat kafir-kafir bagi mereka. Ayo. Jawaban. Kalau mereka mengatakan dari sahabat. Kok sahabat kafir-kafir. Jabar Sadiq juga menangi. Tambah gak menangi yang malih. Masya Allah. Akali itu kan diakali. Tak terus no. Rungok no. Niki kitab. Hadiah sing Ustaz Ahmad bin Husin. Bila bakar segaf. Hebat. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Lek kurungu beliau. Wakana. Wakotkana. Dan sungguh Rasulullah. Yukholitu fil masjid. Bersama para sahabat. Oleh masjid bareng sahabat Wasuki di pasar bareng sahabat. Wal baiti ana dalem bareng sahabat. Wasafari lunga kare sahabat. Wal hadari omah. Terus para sahabat Kanjeng Nabi itu hidup di tengah-tengah sahabat. Hayangno niki, dadono kabeh-kabeh kabeh ketarik Kanjeng Nabi apa kira-kira. Ayo. Ai akal digawe. Akale digawe, aja man gempo ae. Digawe akal niku cerdas sampean. Jadi Kanjeng Nabi serawungan bersama-sama yukholik campur kali sahabat bil masjid fisuki bil baiti wasafar wal hadori wakarat af'aluhu wa aqwaluhu mahalu inayatin. Tindak tanduke Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi itu tempat perhatiannya sahabat didelok. Ya apa Kanjeng Nabi oleh wudhu didelok. Ya apa Kanjeng Nabi sembahyang didelok. Sallu kama ra'aitu muli usalli didelok sahabat. Kula ini. Ambe bok ndek kake gak kerdo be kerdo. Temenan yo. Temenan. Saya sekali lagi wis tuwek. Risiko apapun akan saya tanggung. Kula inget si waktu Khalid Al-Mukallam Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad si Ilya Are si Joko jadi ini sekarang banyak orang pengajian amar nah bukan ada sekarang ini saya amar nahi mungkar sekarang ini saya nawaitu nahi mungkar mahalu inayatin tempat perhatian para sahabat patakdiren lan penjelasannya ada pun di ajar ingat dijelaskan saja nanti tempat bertanya para sahabat. Hai suka Rasulullah SAW muhuru hayatim ad-diniyati tempat pemberi nasihat masalah agama masalah dunia enten sahabat itu ake anak duwe bojo duwe wong tua seorang kape nyebut gaya nih kempis takon sekajar seorang Kanjeng Nabi apa sahabat kula niki nggih yoga kula kata sahabat Kanjeng Nabi yang 10 kali kula seenten bojo kula enten tapi kula mbegae iki masyaallah dedelongani Gusti dedelongani piro kaya dedelongani dedelondok Gusti ana kula nikah cukup mbok kula niki dongakno apa Kanjeng ya wis diburui kon saben mlebu omah kula salam. Baru assalamualaikum, maca selawat nang aku. Terus maca kulhu, wes mulia wes. Dilakoni pak, ya Allah, gak sampai kitung dino, sing rezeki masya Allah terusan. Lah contoh sampai ya, engko mulai toko pengajian, mulai toko mas, assalamualaikum, petno, bujur pendek kerungu, dengar aja kadek kok nulah, tan kadek kok dengar maca assalamualaikum, jalur tuh bani ya, gak apa-apa. Malam rebu tidak mengajam, tidak apa-apa. Jadi Rasulullah tempat memberi nasihat. Mundu an hadamullah sejak Allah Taala beri hidayat kepada sahabat. Wa angko dau benar dalal dalam dan Allah Taala menyelamatkan para sahabat dari tersesat dan dari penganiayaan. Ilal hidayah nur, kiring nang kiri hidayahnya Allah Taala lan cahayanya Allah Taala. Lah sekarang ini rungokno niki. Waqad walaqad balagha min khirsihim ala tatabuihim li aqwali wa af'ali sampai sahabatku saking nemene perhati kali Kanjeng Nabi saking nemen oleh kepin rungokno kepengajukan Kanjeng Nabi kan niki Kanjeng Nabi ndal ana mandhab iki kene niki wis yen apa angkana ba'dhum yatanawabuna mulazamat majlisihim yauman ba'da yaumin ngerti sampean Kanjeng Nabi saben mari subuh iki pengajian kan iki wis mari subuh lah sahabat masuk kabeh jangan kabeh masih beliau ya gelek ngaji ayo cuk aku ayo gelek ngaji ning ngeten wis ya menapa tapi iki meni aku ngaji Mben, aku lunga, tolong ya ngaji kon. Apa lele ngaji kek lagu? Lha iki kan apa, Mas? Niki lho. Endi tariyo? Kang ngaji tariyo. Tariyo kene kene kene kene kene kene gul. Ora golek ya wis tuwek ngono kene. Dadi mereka-mereka gawe apa jenenge giliran. Ya tanawabuna mulazmat majli yaumat bada yaumin. Fahadha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yo hadis sunan Al-Bukhari di sanad muttasil la yaqulu kuntu wajarin li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awal Madinah wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa unzil yauman. Wis Bani Umayyah, aku meneh sing ngaji. Ojo ngaji kon. Aku sing ngrungokno. Apa oleh-oleh aku ngaji nang kon. Oh, tempat saking perhatiane kali daune beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, masyaallah. Lamben kon ngaji ora ngaji. Ini Umar Khattab. Khalifah kedua setelah Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangno. Kau saya ikhlas nak, gak ngaji tip lah. Kalau tipe kau apa enak? Gak ngaji aku sih tolong tipku, gampang. Lebih kalau tip-tip dan tip datang no, ya. Kena aduh no, no, tip dong bosak. Ambut tampu dia orang nak ni, betul dengan terlelin dekai. Lelin kata kalau lelin boleh terkaji. Bayang no, masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kehidupan para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wonten kitab As-Sunnah hadiah sing beliau Al-Ustaz Ahmad bin Usaim bin Abu Bakar As-Sekat halaman 57. Ini juga diterangkan dongokno niki, dongokno mengkafir-kafirin kula niku dongokno. Saya wong gak ono ya. Karo sapa gak ngapa neraka wis kafir gak ngopo. Gak apa-apa dongokno niki. Ini kau Abdul Muhsin di kalami lakot ajibtu min mawkibi Abdul Muhsin al Abdul Husin di kalami ini mengalami kau bi anna Aba Hurairah radhiyallahu kana munafikon kafiron wa anna Rasul kat akhbaru andu bi anna min ahlin nar. Padahal Aba Hurairah para bapak para sejarah sedaya menceritakan hadis sakanya Nabi lebih daripada 5374. Niki wonten kitab Ibanatul Ahkam. Karenipun Al Habib Alwi bin Abbas Al Maliki abaipun As Sayyid Al Habib Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al Maliki. Kemudian rungokno, rungokno niki. Jadi sing ngafir ngapun kula niki. Satu, apa ciri daripada orang-orang Syiah? Satu, takfirus sahabat. Kabeh sahabat kafir kabeh, ya napa? Dudu kula lho. Jadi orang-orang Syiah isna arsaria semengapun saya justru dia teriak maling. Dua, al-la'anat alal asl awal. Kabeh generasi pertama dilaknat kabeh. Ngoten, Pak. Oh, termasuk naudzubillah masyaallah Aisyah radhiyallahu anha. Hafsah radhiyallahu anha semua dilaknat. Masyaallah, masyaallah ya. Tiga, tahribil Qur'anil Karim. Meroba, mengganti, menambah, sebaliknya menambah Qur'anul Karim yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kanjeng Nabi angsal wahyu sak Allah Ta'ala kepada Jibril, Qur'an iku hanya 6666 ayat. Tapi orang Syiah 17.000 sekian. Tekon di tambahin tekon di. Aku takon. Tekon di tambahane. Iku ka om iku semono iku Quran Mushaf Fatimah sing duko Ali bin Abi Thalib ngono niku. Niki tak arek gak ono. Niku Qurane gak ono. Ayo toyo lah. Nemen tuyule niki. Jadi Quran sing beneriku, Quran sing asli itu Quran yang dibawa oleh Fatimah yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi dibarangi gak ono. Ayo. Masya Allah. Yang ketiga, itu niki malih nih Pak. Niki malih Pak. Hukumatud dualil Islamiyati. Wa qudbatu wa kullu ulama iya tawahitu bi kudub Syiah. Ya apa ya apa ya apa. Pemerintahan-pemerintahan Islam dan pengadilan-pengadilan Islam juga ulama-ulama Islam seluruh dunia kabeh tauhid kabeh. Kabeh arca kabeh budak lut reca kabeh jari ini itu dalam kitab Syiah. Jadi pemerintahan Islam yang ada di dunia ini semua tauhid. Pemerintahan Mesir sementri niku terjadi Muhsin Mubarak kafir. Pemerintahan Kuwait, pemerintahan Abu Dhabi, pemerintahan Syria, pemerintahan semua kafir karena tidak percaya dengan adanya imam-imam. Oh, tempat ya Allah. Limo jahatan maleh. Kullu firatil islamiyati kafiratan. Kafiratun malunatun khalidatun finnar illa syiah. Wah, ya apa iki? Habib Agil bagaimana ini Habib? Kullu firaqil islamiyati kafiratun malunatun khalidatun finnar illa syiah. Semua kelompok-kelompok Islam, semua orang-orang Islam dari mereka kafir kabehku, dilaknat kabehku, kabeh ana neraka, gak metu-metu tekan neraka kecuali orang Syiah. Wadah. Neraka kabeh iki. Calon penghuni neraka kabeh, gelem sampean. Gelem sampean, ya goblok sampean. Mungkin ini sembahyang dikhusus-khusus bimbingan serba dan tanda di kafir-kafir. Kullu firatil islamiyah kafiratun mal'unatun khalidatun finnar illa syiah. Kemudian Masya Allah. Yang keenam al-jihad di syiah mahul iman al-mubtarat ta'atu haramun. Sampai perang melawan Londo, sampai perang melawan Jepang, sampai perang melawan wong kafir, iku kalau tidak dikomandoni oleh orang Syiah percuma kedekajaran. Astagfirullahaladzim. Berarti merdeka Indonesia gak ana gaene. Berarti Indonesia merdeka dengan tetesan darah para pahlawan yang tidak kurang dari 4 juta pahlawan. Nganggur. Kenapa? Sebab pimpinannya bukan pimpinan Syiah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kitab namanya Hakikatus Syiah. Walim ketarubuhum al-sina. Mungkin tak? Syiah itu didekatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Mustahil. Tapi tidak kiamat. Tidak mungkin. Tidak ada kurmumis. Na'udhu bilang dalik. Biasa iki. Kalau waca apa yang ditulis oleh ulama-ulama kiai-kiai sido kiri. Gerung ono. Gerung ono niki. Bahasa Indonesia. Mang gak bisa dari Arab ya. Sampeyan ngeten Pak pelajanji. Kitab kula niki masalah Syiah wonten tambah semakin. Lah turun 42, semakin 46 kitab. Macam kitab. Kadang-kadang sak kitab niku 8 juz. Karena sakit tapi 10 juz. Ciri kalau lek man moco saben dina moco gak cukup 20 tahun gak mampu. Menan iku. 20 tahun moco tapi gak cukup umur sentek teman. Ya kan rabi ya, hari jalan ya aku. Ayo, wacan kabeh kitabku, 20 tahun gak entek. 46 macam kitab. Monggo silakan. Temenan kula Bandegoro. Rono namaku. Yo nggowo ini rek ngawur ya. Gelar. Ya jagot nama aku nanti ya. Saya baca. Pegel kula, mau dilokno kafir-kafir kula ya napa? Lebih jauh, orang-orang yang tidak meyakini keimaman Sayyidina Ali dan imam-imam sudah beliau dari keturunannya Imam 12 dan tidak mengutamakan mereka daripada yang lain juga dalam juga masuk dalam waris kafir. Jadi mana kali kula niku lho. Nggih, sing mboten meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib yang pertama kafir sampean. Ya Allah. Nggih. Dan mereka orang-orang Syiah menampakkan keekstreman yang melampaui batas. Dari orang Syiah itu men ekstrem, nemen ekstrem. Ekstrem apa sih nemen bahasa Indonesia? Nemen oleh belong kira-kira. Ekstrem itu anu fanatik wis ya. Yang melampaui batas. Syiah tidak hanya mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini usul-usul mereka. Jadi kula darane kafir, tapi mereka sendiri mengkafirkan. Bayangno, rumakno rumakno iki. Dalam masalah fu. Dalam hal ini misalnya mereka rumakno, mereka menganggap kafir nggih keluar dari Islam terhadap siapa saja yang tidak meyakini kehalalan nikah mut'ah. Astagfirullahaladzim. Enam kali kula nikah mut'ah zina. Kan ngono ya? Iya. Iya, iya pancen. Itu hukum. Tapi sampean muni ngoten, kafir sampean. Wis ngene ya, gak apa-apa ya. Ya sampe lecek. Iki ekstrem mereka. Ya Allah, ya ono apa? Bangsu limali. Gak lega kula, rumono maneh. Mereka orang-orang Syiah menampakkan keistimewaannya yang melampaui batas. Syiah tidak hanya mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini usul-usul mereka. Usul itu pedoman pedoman agama, tauhid, tauhidan. Dalam masalah buruk pun yang tidak meyakini yang kafir. Misalnya, misalnya yang tidak meyakini kehalalan nikah mut'ah itu dianggap kafir. Ya Allah, mereka ini semakin dikit ya Allah, perguruan tinggi laris pak, laris wih, purpung ini ku gak popol ganjaran wih, ini ku adab lain lecek kabar naik uang masya Allah. Ya apa susah masya Allah. Ulangi lagi meriki enten nali jok semuanya jok semuanya rungono jok semuanya. Asyihuma ini. Nah, wong e ono tas mate. Lek mau kula ini. Kula niku sing aran kitab Al-Kafi. Delapan juz. Dia tuyul lahir 300 tahun setelah Rasul meninggal. Lah ku men mboten sing tas mawon mati. Bagaimana? Sebab asyihuma ini memang terlalu jauh melampaui batas. Tuku ae segiri mek sawe rokok di Samsung mek telung bungkus nggih melampaui batas tak tanggung-tanggung. Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Apa para nabi kan oleh wahyu pak, terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap gerakan, tiap ucapan, tiap tindakan selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kanjeng Nabi tapi komen lancang, nama lancang tak tanggung-tanggung komen malah berani bersuara lantang di depan publik bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, niki Pak, masyaallah. Ya sepurane sing akeh kok ini, sepurane sing akeh kok digoreng kok ini neraka niki. Ngono iku burane di wah. Oh, jane kok ini? Abuluk-luk iki abuluk-luk. Kan orang majusi. Orang kafir, ruwet. kadol yang dungo Allah masyur Abu Lu'lu'ah Allah ini apa karena dewi dewi ini ku kepingin bisa akhirat dicampur ambil abu ya bener nanti noko nah, 100 untuk anda sama mereka ya apa gak mikir tak sopa Abu Lu'lu' ada orang majusi yang membunuh 12 sahabat yang mati termasuk berkhotbah radhiyallahu anhu meninggal baru kono bunuh diri telu salah siji yo majusi loro matane sahabat telu bulu ngono itu orang Syiah kepingin dikumpulno dengan Abu Lu'lu' iya kumpul wis nek neroke jahanam kayak kuburan yang ngalang-ngalang ampel pak Masya Allah di ruang kuburan di kayak kubah di kayak jenenge menara ya Allah rono nanggiran ilir nanggiran rono di rumah Mekan nanggiran jelek gaya kan ya maaf loh saya itu ya emosi karena ya saya dimakabir-kabirkan pidato itu disampaikan pada tanggal 15 Syakban tahun 1400 berarti sudah berapa 31 tahun yang lalu Masya Allah kemudian lagi dikiterangkan ini si penting kalau hidungnya tadi mengapa orang-orang Syiah demikian sadis oleh mengilang-ilang orang-orang jamaah sebab kebanyakan akidah kita Syiah dibangun di atas dasar kebencian. Benci. Tapi misalnya lelul jamaah Masya Allah. Lelul Umar Khattab, Baraka Siddiq, Aisyah Hafsah, Masya Allah, benci ini. Sedulani benci ini. Sebab akidahnya dibangun atas dasar kebencian, fanatis, dan ambisi politik. Ini jawabanku loh atas niku pertanyaan niku aku. Mungkin kalau paling akan datang Aspaja, bagaimana nanti tanggapan beliau-beliau ini Aspaja aja niki. Niki para bapak gak kroso nek tadi buyare yo prek. Kare 10 menit gak kroso gak apa-apa wis. Nggih boten apa-apa. Apa? 26. Lah iya kurang 15 menit, durung sak jawab, gak apa-apa wis. Sing penting ana bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu contoh sing bagus. Kanggo sapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Wa dzakarallahu kasdiriki sampean iki. Termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah. Napa ingkang dipun dawuh kanjeng Nabi diikuti. Apa yang dikecolos dicontoh. Uswatun hasanah. Termasuk akhlaknya Masya Allah luar biasa kanjeng Nabi. Masya Allah luar biasa akhlaki, luar biasa akhlaki. Tawadu, andap asar, Masya Allah. Nau fakir miskin, lihat diundang di kondisi itu. Oh. Itu Rasulullah. Bagaimana? Lai Allah Ta'ala niku. Dawakan ngoten. Nopo ingkang dipun perintah. Dening Allah Ta'ala. Malah kanjeng Nabi monggo kita lampahi. Niki mau. Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Iki terangaken. Yen apa? Annahum yalzamunal adad inda samaiha. Kama kana sahabah radhiyallahu anhum inda samaihim kalam Allah min tilawati Rasulillah. Lek kanjeng Nabi maca Quran ya Allah, sahabat niku depi sawahe manyep kabeh. Kaya-kaya sing jenengi kulit itu diplentes saking medini pak saking takutnya dengan apa itu ancamannya Allah Ta'ala niku para sahabat tak syairu dulu duhum lah kita mboten kita masuk uno Lek kurung-kurungan iki langsung nyasar ta kurang. Lek para sahabat won, masyaallah. Tak syair duludum andikrillah. Duh, masyaallah. Langkung-langkung niki, Pak. Nggih. Rumin malam Rebo yang lalu saya tuliskan ayate walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Wonten ing tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 518 ngeten Pak. Rumin sempat dereng kula waca. Wa huwa wong sing dereng ihtamalu buhtanan wa ismam mubina wal al buhtu wal kabir goro sing nemen. Aisyah selingkuh. Hafsah selingkuh. Aisyah dan Hafsah bersekongkel untuk meracun Rasulullah. Itu namanya goro. Gak goro tok buhtanun adzib tengoten. Hati-hati. Ancaman Allah Taala ing mendika. Mendika wau. Napa niku jauh? Diarani wa isman mubina. Lek tiang pun ngelampai buhtanun kabir berarti tiang niku bakal oleh siksa sing gedhe dene Allah Taala. Wa wa al buhtul kabir ayyuka au yumqala anil mu'minin wal mu'minat malam yaf'alu ala sabil aidi pat nanaku silahum wong au isanu ka opo-opo nggih mboten ngeracuni Kanjeng Nabi bahasa Aisyah nggih mboten selingkuh di kafir-kafir itu namanya buhtanun adzim berarti tersen ngoten niku ngelarakno Allah Taala krono Al-Quran sudah dinas bahwa beliau Aisyah bebas songkot tuh dan mereka kok sih doa yokoyokai berarti ngelarana Allah Ta'ala berarti menghina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki wa min aksari mayat hulu fi hadzal wa'id wong sing paling akeh termasuk ancamane isman mubina al kafaratu wong-wong kafir bilai mengkufuri dengan Allah Ta'ala wa rasuli terus sunnar rafidah orang-orang rafidah sing gawe-gawe niki wau alladzina yang anak kosuna mencaci maki ashabha rafidah syiah isna asyariyah wa yu'ibunahum mencela mencaci maki bima qad abrahumullah yang Allah Ta'ala telah membebaskan para sahabat. Allah Ta'ala ini loh sudah membebaskan sahabat kok sih tetap oh berarti ngelawan Allah Ta'ala berarti ngelawan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berarti yu'dzinullah rasulah ini Pak teman Al-Quran ini wa yasufurahum binabi di ma'murullah andum wa inna Allah azza wa jalla wa khad akhbaro an qadrudul amwaju ansor padahal Al-Quran banyak sekali yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala ridho datang para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula baca kitab cilik karangane guru kula Al-Mukarram Al-Ustaz Basri Alwi Sumasari. Bagaimana Allah Ta'ala memuji para sahabat? Satu niki sing beli diwaca Al-Mukarram Ustaz Basir wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladzi tabau bilsan radhiyallahu anhum waradu'an niki surat taubat ayat 100 Allah Ta'ala ridho Allah Ta'ala seneng datang wong-wong sing dhisik termasuk wong muhajir ansar sing mengikuti kelampan sing sae-sae satu dua Allah Ta'ala berban lil fuqara il muhajirina alladzina ukhriju diusir min diarihim wa amil yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yasunullah wa ansurullah wa ulaika humus shodiqun mereka-mereka orang sing temen iman datang Allah Ta'ala iman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sering kita waos Ibnu Qasir Al-Fattah ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu sahabat. Asyidda'ul kufar, dengan orang kafir keras. Tapi ruhama'u bainahu. Sifatnya sahabat. Lewong kafir itu keras, tegas, ambil konjolnya dewe, lentek. Seji wong si Asna Asaria. Yang Yahudi, waduh ini yang Yahudi. Enggak, ngomong itu. Banyak Amerika. Banyak Yahudi ngomong itu. Tapi peluru siji, tidak pernah. Dia lepas. Tidak pernah, satu peluru tidak pernah. Tapi lah menghadapi orang Ahlus Sunnah Jamaah, dikira itu apa? Ono sing kiyaine ulama jane dicokir matane. Dicokir matane, Pak. Bayangno. Dani lor seuri-uri padhe lho. Dicokir matane. Ono sing luwih sadis malih, ulama Al-Jamaah Irak niku dicancang. Digon nang kapal terbang kondukur dirutunno. Dadi apa niki? Menungso. Diculno ditibakno 2 kilo dari atas. Ya dadi menjing, Pak, itu sasadisan daripada orang-orang Syiah. Sementara dengan orang Yahudi, waduh. Ayo. Kenyataan, Pak. Bukan fitnah, kenyataan ya. Ruhama ubainahum. Tarawhum rukkan sujadan. Ya betahuna fadlan minallahi waridwana. Simahum fi wujuhin min atari sujud. Masya Allah. Berarti ke sujud tok tampak membekas. Besok akhirat padang sampean. Mereka ini konco-konco kula niki lek iso tiap malam tangio sama hajat tahajud. Isuk ganteng sampean. Kalau malam itu bisa ganteng ke wajah. Masih elek kayak niki. Oh, lek tahajud ganteng temenan lho. Temenan masih elek kayak iki kuning namanya asal ireng ngene iku min akari sujud luar biasa. Terus zalika masal fit taurat wa masal fil injil kazar in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlazo fastala ala suqi yujibu zurra'a liyaghidho bihimul kufar. Para sahabat itu Masya Allah nang kancane raket penuh penghormatan, penuh kasih sayang. Nggih, kaya-kaya pit-pitan iku bercokol ngene. Iku perlu apa? Liyaghidho bihimul kufar. Berarti lek enten wong sing ngaku Islam kok benci be sahabat kafir. Liyahi rabimul kufar kafir. Ini yang dipakai oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu bahwa siapapun orangnya yang membenci sama satu dari sahabat kafir. Liyahi rabimul kufar. Gile-gile niki. Iki surat Nas Al-Qur'an, Pak. Sopo-sopo benci sama sahabat satu saja kafir. Malam-malam kalau nulis sedikit, Pak. Dengan orang gini, orang gini sulam, sulam gini le gila. Au angkaro, sahabat yang berserah tirodjaloan. Pak Usman, Usman dah aldi rodoan bum. Li anna sahabatahum yarib wal khos wal am minan nabi. Fana fi sahabat akadim ugad di berlin nabi. Jadi ono uang singaku Islam ingkar datang ke sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Murtad. Apa sebab? Li'anna sahabat krono kesahabatan beliau-beliau ini sudah diketahui wong khos kiai roh, wong umum roh, wong brojol roh, wong tukang sapu roh. Lek Abu Bakar ini sahabatnya Kanjeng Nabi. Berarti lek wong gak ngakoni mukadzibun lin nabi gorono kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki secara sulam halaman 11. Tak tulis kabeh, Pak. Nggih. Lajeng saya terakhir kurang 5 menit. Fasau bayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Besok Muhammad ya ana siji kaum sampe niki muga-muga sampean niki ana siji kaum sing sangat mencintai sahabat. Nggih, sangat sahabat-sahabat mencintai mereka. Allah Ta'ala sermet dia kaum Allah Ta'ala. Dan kaum itu cinta Allah Ta'ala. Azillatin ala mu'min ada pasor terhadap sesama orang mukmin. Aizal kafir, keras. Bagaimana kafir? Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata la'in. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Semua ini memuji-muji atas kemuliaan dan keagungan para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sing terakhir tengokno Kanjeng Nabi pesen. Qala Rasulullah sallam fi hadis Tabrani an Abdullah bin Mas'ud, "Idza dzukira ashabi." Eh, sahabatku disebut-sebut. Ojo dulu elek-elek dibakar. Sahabat gak nak elek, ya apik-apik. Nah itu Muawiyah bin Abi Thalib perang, itu masalah ijtihad, gak masalah ibadah. Dua-duanya betul, dua-duanya betul ijtihad. Lek salah ganjaran siji, loro ganjaran loro. Lek salah ijtihad ganjaran siji, lek bener ijtihad dua. Sahabat bima syajara bainahum, pertarungan mereka jangan dianggap niki. Idza dzukira ashabi fa'amsiku, lepala disebut-sebut meneng wae aja melok-melok. Dadan orang-orang Syiah sana saya mengatakan semua sahabat kafir. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu 5 menit, silakan. Nggih monggo. Apa ngaji ya? Umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dan undangan pengajian Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk Sabtu malam Minggu, malam Ahad yang akan datang jatuh di Musola Baitur Rahim, Kersian Gang 4. Mohon kehadirannya. Yang kedua, Yai, saya ingin menanggapi orang tersebut, Yai. Saya sarankan tolong yang menanyakan, yang mengirim surat, tolong bercermin dulu. Kemudian yang kedua, belajarlah ilmu agama. Kemudian bacalah kitab Al-Kafi sebagai sumber ajaran-ajaran Syiah yang ada di Bangil. Karena semua pelajaran Syiah yang ada di Bangil itu mengkafirkan sahabat. Dan kitab Al-Kafi itu kata Yai tahun 300 bersamaan dengan masa Imam Ahmad Isa Al-Muhajir. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir hijrah dari Basrah menuju Hadramut gara-gara kitab ini yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Demikian. Niki wau nggih. Datose ulose dikafirno tapi mereka-mereka teriak maling, maling teriak maling. Al-Kahfi wah terpenuh dengan pengkafiran sahabat. Saya sekalipun tidak pernah si buang kafir, tidak pernah saya. Tapi kalau saya mengatakan Syiah Islam kafir, betul. Itu memang sasaran saya. Rawidho kafir, betul. Itu memang sasaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tamasyah. Rabbana atina fid dunya hasanah benar wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.